Oke, matur suwun, terima kasih Bapak Wali Kota Dedi yang udah berikan terbaik. Dan berikut ini langsung aja, masih bersama dengan Ramayana, juga ada Maxstone Shooting. Kita goyang lagi, Ratu Anggunnya Indonesia. Dan berikut ini berikan terbaik, kita goyang lagi, Lala Widi New Palapa. Cukur rukoko, ibu-ibu cantik. Yeah. Satu buah lagu dari saya.